padaku. Walau apa yang terjadi, semua akan kuatasi. Jangan merayuku, walau kau buatkan rumah gedung indah, ku tetap tak mau. Apa alasanmu itu sehingga kau menolakku? Abis serem sih. Entar kalau ketemu di jalanan jadi repot deh. Asalkan kau setuju, lusa ku melamarmu. Nantikan ku bawakan emas serta permata. Kalau memang engkau duda, aku mau menerima. Urus istrimu yang ada, janganlah kau main gila. Janganlah kau mau tahu, semua itu urusanku. Jangan merayuku, uruslah istrimu. Janganlah kau mau tahu, semua itu urusanku. Memangnya belum cukup juga? Satu kan gak habis. Asalkan kau setuju, lusa ku melamarmu. Nantikan ku bawakan emas serta permata. Kalau memang engkau duda, aku mau menerima. Urus istrimu yang ada, janganlah kau main gila. Janganlah kau mau tahu, semua itu urusanku. Jangan merayuku, uruslah istrimu. Janganlah kau mau tahu.